الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Takkan belajar fikih masih pada kitab shalah bab yang pertama, babu mawaqit shalah, bab tentang waktu-waktu shalah. Baik, pada pertemuan yang lalu ada beberapa faedah yang telah kita pelajari, di antaranya kenapa para ulama memulai pembahasan kitab shalah atau babu mawaqit secara khusus dengan waktu zuhur, bukan subuh atau isya atau asar dan maghrib. Jadi siapa yang tahu? Nanti ya Arif. Nawa Abdul Wahab. Apa ayatnya? Apa ayatnya Abu Hamid? Arif, antum. Jadi siapa yang tahu? Ahsan tabarakallah fi. Akhirnya salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari, dan itu adalah waktu zuhur. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya salat sebelum masuk waktu? Salat sebelum masuk waktu. Tanya Arif, Abu Ahmad, tidak sah. Ada khilaf ulama? Kan. Ijma' ulama. Ijma' ulama tidak sah salat sebelum masuk waktu. Baik. Bagaimana kalau tidak sengaja, Abu Ahmad? Dikira sudah masuk waktu, ternyata sedang sholat, jelas bagi dia belum masuk waktu ternyata tadi, tapi sudah, dia sudah takdir, mungkin baru baca Al-Fatihah tanpa sengaja. Gimana? Nen tahu? Tanpa sengaja dia sholat belum masuk waktu, dia kira sudah waktu. Setelah dia sholat, dia baru dengar azan dan menjadi jelas ternyata tadi belum masuk waktu. Baik, tanpa sengaja ini. Kalau sengaja jelas berdosa dan tidak sah sholatnya. Bagaimana kalau dia tidak sengaja? Siapa yang tahu? Gimana, Pak? Baik. Man. Gimana, Pak? Hah? Diulang sholatnya. Sholatnya diulang. Berarti yang pertama tidak sah. Saya paksan kabar kolotik. Tidak sah, sama saja. Sengaja atau tidak sengaja, sama saja. Cuma bedanya kalau dia sengaja berdosa, kalau dia tidak sengaja, itu jadi pahala sunnah baginya. Jadi pahala sunnah baginya. Baik. Kemudian hukum sholatnya orang yang sholat setelah keluar waktunya, setelah habis waktunya. Baik, siapa yang jawab? Sholat setelah keluar waktu. Oke. Sah apabila ada uzur. Baik. Kemudian kalau tidak ada uzur, ah, sah juga, tapi berdosa. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Sah katanya, tapi berdosa. Benar gak? Setuju gak antum? Antum akhir, setuju gak? Hah? Gak setuju? Ikhtilaf ulama. Kenapa? Gak setuju? Kalau dia sholat, sah gak sholat? Tak dengan sengaja. Tidak sah. Dalilnya? Karena alam mu'minina, kita memukul ahsan tabarakallah. Jadi yang lain? Yang benar, pendapat yang benar, tidak sah sholatnya kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, karena waktu-waktu sholat itu sudah Allah tetapkan. Dari yang lain, dari as-sunnah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Muhammad, antum sudah dapat ini belum? Belum ya? Sabar. Antum sudah ya? Mari. Luhab, sudah. Antum akhir sudah dapat kemarin? Belum ya? Antum? Belum dapat. Antum sudah menjawab belum? Baik, yang menjawab yang dapat. Baik. Antum sudah dapat sudah? Sudah ya? Baik. Kapan waktu sholat zuhur? Kapan waktu sholat zuhur? Siapa yang jawab? Banyak hadiah. Kapan waktu sholat zuhur? Antum akhir. Ketika tergelincirnya matahari. Hasan. Baik, fadal. Apa yang maksud dengan tergelincirnya matahari? Oh, Pak. Ahsan tabarakallahu fiik. Itu sudah dapat ini ya? Iya. Yakni berubahnya posisi matahari dari tengah menuju barat. Walaupun hanya jarak satu rambut, itu sudah masuk waktu zuhur. Baik, ke arah barat. Kemudian, bagaimana caranya mengetahui tergelincirnya matahari? Ada beberapa cara yang kita jelaskan kemarin. Bagaimana cara mengetahui tergelincirnya matahari? Man, apa? Ketika bayangan seseorang melebihi bayangan aslinya, itu waktu asar. Yakni bagaimana mengetahui waktu zuhur? Bagaimana mengetahui waktu zawal? Waktu tergelincirnya matahari? Ah, fadal, fadal. Nah, dihentuk. Poin. Rugi antum. Fadal lagi. Ditahui dengan jelas, dengan dilihat. Baik. Bagaimana caranya diketahui dengan waktu? Hah? Lihat jam itu. Jam berapa? Gimana? Kenapa? Apuan kurang jelas orang itu. Gimana? Dengan yang memperhitungkan berapa? Sampai berapa dihitung? Hah? Sampai apa? Sampai apa? Jarak yang dia tetapkan. Iya, berapa? Ini politis sekali jawabannya. Diplomatis. Tapi, Anda sudah dapat ini belum? Sudah ya? Berfadal. Ini sudah jawab yang pertama. Lihat dengan jelas. Kelihatan. Kalau bisa terlihat, matahari sudah bergerak, maka itulah waktu zawal. Matahari sudah tidak ada di tengah, dia sudah bergerak ke barat, ke barat. Tidak lagi. Kalau di tengah-tengah, mungkin waktu karahat, waktu yang dilarang. Insyaallah akan datang kembali. Kemudian katanya tadi menghitung waktu, pembagian waktu dibagi berapa? 12 jam dibagi 2. Yakin? 12 jam dibagi 2. Saya sabar. Yakin 12 jam dibagi 2? Saya dilebihkan dikit. Bisa 12 jam? 4? Sudah pernah dicoba? Belum tentu 12 jam. Saya, ada yang lebih tepat? Saya, Ahsan. Dibagi 2 dari terbit dan terbenamnya. Dan tidak mesti 12 jam. Tidak mesti 12 jam. Mungkin pada umumnya. Tapi kalau di negeri-negeri Arab, kalau musim panas, waktu siang lebih lama. Kalau musim dingin sebaliknya, waktu siang yang lama. Baik. Waktu siang jadi singkat. Iya, jadi dibagi 2. Cara yang lain. Bayangan semakin berkurang. Terus kalau dia sudah berkurang, pada saat dia berkurang masuk waktu zuhur. Baik, ahsan barakallahu fiik. Jadi kalau dia sudah bertambah, kalau dia masih berkurang, berarti itu belum masuk waktu zawal. Sebaliknya kalau dia makin bertambah, maka itulah waktu zawal. Atau dia balik arah. Tadinya bayangan mengarah ke, tadinya kemana? Jaga ke arah barat. Baik. Kalau dia sudah mulai berbalik arah, bayangan ke arah timur, itulah waktu zuhur. Baik. Ini cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan mengetahui waktu zawal. Iya. Kalau kita paham, nggak perlu dengan jadwal sholat. Nggak perlu dengan jadwal sholat, karena jadwal itu kan cuma perkiraan. Ini yang lebih tepat. Baik. Jadi kesimpulannya ada 4 cara yang kita jelaskan dalam mengetahui waktu zawal. Fai'uz zawal. Kata al-mu'alif rahimahullah, siwa fai'uz zawal. Apa yang maksud dengan fai'uz zawal? Abu Abdurrauf. Apa? Lah, fai'uz zawal. Zawal tergelincirnya matahari. Karena yang kita tanya fai'uz zawal. Coba untuk melihat di matanya. Fai'uz zawal. Baik, sebelumnya, kapan akhir waktu zuhur? Abdurrauf. Setelah menguning. Maksudnya waktu asar berarti habis waktu zuhur. Semua udah tahu seperti itu. Yang kita tanya kapan itu? Antum hadir enggak pekan lalu? Ada di situ, cuma antum baca di matan. Wa akhiruhu masiru. Nah, sebelumnya wa akhiruhu masiru dhil syai. Sebelumnya ada kan? Pekan. Wa akhiruhu masiru dhil syai mislahu. Jadi kapan? Akhir waktu zuhur. Bayangan sama dengan bendanya. Ini akhir waktu zuhur. Kecuali fai'uz zawal. Apa yang maksudnya fai'uz zawal? tambahannya, yakni bayangan yang muncul pada waktu zawal itu tidak dihitung, berarti ditambah, berarti ditambahkan. Baik, ditambahkan dengan fa'il zawal. Baik, atau mulai dapat ini, kemarin, total. Apa bedanya azil dengan fa'il? Zil dengan fa'il. Kamu ingat, total. Ahsan, barakallahu. Sudah dapat ya? Azil, bayangan sebelum matahari tergelincir. Al-Fayl, bayangan setelah matahari tergelincir. Baik. Kemudian, tentang hadis Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abdullah bin Amr bin Auf, "Wa kana dhillur rajul katulihi." Wa kana dhillur rajul katulihi. Dan ketika itu tinggi seseorang, akuan bayangan seseorang seperti dirinya, seperti tingginya. Ini bayangan satu benda sama dengan dirinya. Malam tahdhuril asar, selama waktu asar belum datang. Telah kita sebutkan kemarin penjelasan al-imam as-sanan. Apa kata imam as-sanan tentang hadis ini? Wa kana dhillur rajul katuli, bayangan seseorang sama dengan dirinya, sama dengan tingginya. Ini adalah akhir waktu zuhur. Tapi kata Asy-Syaukani, wa huwa awwal waqtil asr. Itu juga merupakan awal waktu salat asar. Sehingga apa kata Asy-Syaukani? Siapa ingat? Wizum waktu mushtarak ahsan barakallahu fik. Waktu mushtarak. Mana dapat ini? Plus. Fadal. Waktu mushtarak. Waktu yang tergabung kata beliau antara zuhur dan asar. Tapi pendapat yang dilemahkan oleh Syekh Utsaimin, kesimpulannya di situ ada tiga pendapat. Pertama, ada ulama yang mengatakan itu adalah waktu mushtarak, waktu tergabung padanya salat asar dan zuhur sekaligus. Yani akhir salat asar dan awal akhir salat zuhur, awal akhir waktu salat zuhur dan awal waktu salat asar tergabung. Pendapat yang kedua tidak tergabung, tetapi ada fasil. Ada fasil, ada pemisah. Yani ada jeda waktu. Di mana jeda waktu itu bukan waktu zuhur, bukan pula waktu asar. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala melemahkan dua pendapat tersebut. Kata beliau, tidak ada waktu tergabung dan juga tidak ada pemisah antara dua waktu tersebut. Baik. Jadi kalau begitu, apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana dhillur rajul katulihi, adalah waktu akhir waktu zuhur itu apabila bayangan seseorang seperti tinggi dirinya, malam tahdhuril asr, selama waktu asar belum hadir, maka itulah yang dimaksud dengan fa'il zawal. Itulah yang dimaksud dengan fa'il zawal, karena adanya fa'il zawal sehingga walaupun bayangan suatu benda sudah sama dengan seseorang, sudah sama dengan benda tersebut, atau bayangan seseorang sudah sama dengan dirinya, maka itu belum masuk waktu asar, tapi ditambah dulu dengan fa'il zawal, bayangan yang muncul pada waktu zawal. Misalkan fa'il zawal itu 5 cm, kemudian benda itu 20 cm, berarti bayangan itu harus 25 cm baru masuk waktu asar. Kalau belum ditambah dengan fa'il zawal, maka dia masih waktu zuhur. Barangkali ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Iya. Kemudian disunnahkan dan lebih afdal salat itu di awal waktu. Bahkan ini adalah amalan yang paling dicintai Allah, seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktunya. Tetapi ada pengecualian, dua waktu yang justru disunahkan sebaliknya, disunahkan sebaliknya, yaitu pada akhir waktu. Kapan dua waktu tersebut, Mas Sulaiman? Yang pertama isya, akhir waktu. Yang kedua zuhur, ketika panas yang sangat. Baik, sudah dapat ini belum? Fadal. Jadi ini dua waktu yang disunahkan untuk diakhirkan. Tambah satu lagi, yakni sholat maghrib pada hari Muzdalifah. Pada hari Muzdalifah sudah masuk waktu maghrib, tapi disunahkan untuk diakhirkan. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah udah ke Muzdalifah. Tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji ke mana? Tanggal 8 Zulhijjah. Baik, ada yang tahu? Kemana tuh pelajaran? Ke haji. Bolehlah. Tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji ke mana? Ke Mina. Kapan ke Muzdalifah? Kapan? Ya. Entar? 9. Terus ke Arafah kapan? 9, kalau enggak 10. Kalau enggak 11. Kalau enggak 12. Baik, Syawal tanggal 9 malamnya, berarti sudah masuk tanggal 10. Setelah di Arafah tanggal 9 sampai terbenam matahari, disunahkan jangan sholat maghrib dulu. Pergi dulu ke Muzdalifah, nanti sholat maghrib di sana di jamak takhir bersama isya. Kecuali kalau orang khawatir habis waktu maghrib dan waktu isya sekaligus karena macet. Luar biasa macetnya. Tapi katanya sekarang sudah ada kereta. Mudah-mudahan sudah tidak macet lagi. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau dia khawatir, adalah dia sholat di jalan, di perjalanan. Kalau khawatir enggak sampai Muzdalifah sebelum tengah malam, sebelum habis waktu isya, maka hendaklah dia sholat di perjalanan. Kalau bisa turun dari sini, turun. Kalau tidak, maka sholat di dalam kendaraan. Baik. Kemudian kapan waktu idrak yang waktu zuhur disunahkan untuk diakhirkan, disunahkan untuk diakhirkan, ditunda dari waktu awalnya, kapan dia maksud? Ada yang tahu berapa sih? Iya, jam berapa? Kapan waktunya? Setelah agak dingin. Iya, kapan waktunya itu? Setelah agak dingin itu kapan? Kabar. Kata teman saya ini, rahimahullah, kurang lebih setengah jam sebelum waktu asar. Setengah jam sebelum waktu asar. Ini maksud dengan waktu idrak. Kabar. Anda sudah dapat ya? Belum ya? Fadal. Anda sudah? Belum? Oh, afwan. Wah, dari suatu ya. Tapi kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa huwa awal waktu asar. Dan itu adalah awalnya waktu asar. Yakni apabila mafiru lil syai mislahu fi waqi'iz zawal. Bayangan satu benda telah sama dengan dirinya kecuali waqi'iz zawal. Maka itulah awal waktu asar. Adapun hadisnya bisa dilihat di jadwal hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Wa waqtu dzuhri malam tasfarra asy-syams wa waqtu dzuhri malam tasfarra asy-syams. Riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu zuhur apabila matahari belum istirar. Ada keterangan di situ istirar asy-syams yakni an tasira qursan istirra yumkin an-nazar ilayh. Ini waktu dengan istirar syam, apabila matahari itu menjadi bulat, menguning, yumkin nazar ilaih, yang mungkin dilihat. Jadi, sudah tidak silau dilihat. Inilah awal waktu zuhur. Baik. Dan juga hadis yang sebelumnya, wa kana dhullur rajul katulihi malam tahdulil asar. Ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum masuk. Yani ditambah dengan faizul zawal. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya awal waktu asar ketika matahari sudah menguning, dan mungkin lebih jelasnya dengan melihat bayangan benda sudah sama dengan tingginya ditambah dengan faizul zawal. Baik. Ini awal waktu asar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa akhiruhu ma damat asy-syamsu baydha'a naqiyatan. Sedangkan waktu akhirnya selama matahari masih terang dan bersinar. artinya masih kuat sinarnya. Ini berdasarkan dalil-dalil di dalam Sahihain disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat apa? Selesai beliau salat, wasyamsu naqiyah. Matahari masih yakni jernih, masih terang sekali. Dalam riwayat yang lain, wasyamsu hayyatun. Matahari masih bersinar terang. Jadi, seakan-akan beliau mengatakan itulah akhir waktu apa? Ini bukan setelah matahari terbenam. Namun yang benar, ini akhir dari waktu al-afdaliyah, waktu yang afdal. Sehingga di jadwal itu waktu asar terbagi dua, waktu ikhtiari dan waktu ikhtirari. Waktu ikhtiari, waktu yang afdal, yang terpilih, dan waktu ikhtirari dalam keadaan darurat, yaitu ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Berdasarkan hadis yang disebutkan di situ, waktu ikhtirari, waktu darurat, sejak matahari mulai menguning sampai matahari terbenam. Dalam riwayat Muslim, apun dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan qabla an taghrub asy-syams, faqad adraka al-'ashr." Barang siapa mendapati satu rakaat sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapati waktu 'ashr. Tetapi ini waktu darurat yang tidak boleh kita sholat pada waktu tersebut kecuali darurat, kecuali karena ada uzur. Terserah kalau sholat ketika matahari sudah menguning atau matahari sudah tidak terang lagi, tidak bersinar kuat cahaya. Sebab dalam hadis Anas riwayat Muslim, hadis yang selanjutnya, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Yajni tujarku bisyam, dia duduk memperhatikan matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, qama fanqara arba'an, lalu dia bangkit dan dia mematuk empat kali, la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Maka dalam keterangannya disebutkan la yajuzu ta'khirus shalah li hadzal waqti illa li udhrin, tidak boleh mengakhirkan waktu salat sampai waktu ini kecuali karena uzur. Fa in akharaha li ghairi udhrin fa huwa athimun wa aatim, apabila seorang mengakhirkannya tanpa uzur maka dia berdosa dan bermaksiat. Ghaira annaha tuktabaru ada'an la qada'an, akan tetapi tetap dianggap salatnya itu ada'an bukan qada', artinya dia masih tetap sholat pada waktunya. Jadi sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa kalau menunda waktu asar sampai ke waktu ikhtirari, yang menjelang terbenamnya matahari. Baik. Jadi yang benar akhir waktu asar adalah sampai terbenam matahari. Cuman itu adalah waktu ikhtirari, waktu yang darurat, tidak boleh seseorang menunda sampai waktu tersebut tanpa ada suatu uzur, tanpa ada suatu uzur. Baik. Kemudian ulama khilaf, kapan akhir waktu ikhtiar? Kapan akhir waktu ikhtiar? Ini ulama khilaf disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Hasan Khan dalam syarah beliau. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, akhirul waktu al-muqtar lil 'ashri, akhir waktu ikhtiar untuk asar, an yakuna zillu kulli syai'in mithlayhi, adalah apabila bayangan suatu benda sudah dua kali lipat. Jadi masuk waktu ketika bayangannya sudah sama tinggi, sedangkan akhir waktu kalau dia sudah jadi dua kali lipat. Jadi kalau benda itu 20 cm, bayangannya sudah 40 cm. Ini berdasarkan hadis Jabir tentang kisah Jibril alaihissalam sholat pada waktu tersebut. Baik. Pendapat yang kedua, ila antasfara syams, sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Ini pendapat yang kedua. Berdasarkan hadis, wa waqtu dhuhri